إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Pada pertemuan terakhir kita sudah membaca nukilan kalam al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah hawla anwa al-mahabbah, tentang jenis-jenis mahabbah. Beliau telah menyebutkan tentang 4 jenis mahabbah di luar dari mahabbah tabi'iyah. Apa saja, Abdul Razak? Mahabbatullah. Baik. Baik, al-hubbu lillahi wa fihi. الرابع زهر yang keempat زهر apa itu المحبة مع الله yang merupakan mahabbah syirkiyah ihsan. Al-mahabbatu ma'allah. Apa maksud mahabbah syirkiyah, Pak Jarwo? Mahabbah syirkiyah. Dia menjadikan tandingan di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siap demi kecintaannya kepada selain Allah untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Isa, kenapa mahabbatullah, jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja ini tidak cukup? Ya, orang-orang musyrikin mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka membagi kecintaannya untuk Allah dan untuk selainnya. Baik. Muhammad Jibril, kapan suatu mahabbah tabi'iyah menjadi tercela? Atau asalnya mahabbah tabi'iyah ini terpuji apa tercela? Terpuji. Baik. Ali, betul? Mahabbah tabi'iyah asalnya terpuji atau tercela? Mubah. Mubah, ya. Perkara yang mubah itu tidak terpuji dan tidak pula tercela hukum asalnya. Menjadi tercela kapan mahabbah tabi'iyah? Itu. Baik, tatkala menghalangi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau yakni mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala asy-syarih rahimahullah wa bihadza an-naw'i tammat al-anwa'u al-arba'atu lisyirk al-akbar. Dengan jenis yang keempat ini, yakni pembahasan syirkul mahabbah, tamatil anwa'ul arba'ah li syirkil akbar, maka telah sempurna pembahasan tentang empat jenis perkara yang merupakan syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Al-mukhrijatu anil islam, atau al-mukhrijati anil islam, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hiya wa ghairiha, atau hiya wa ghairuha min anwa'il ibadati allati tusrafu li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Di mana baik itu terkait dengan mahabbah, pembahasan yang baru saja kita pelajari, maupun yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang disebutkan di sini, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan siapa saja yang berdoa kepada sesuatu sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bih, ya, la burhana lahu bih, ini sebagai sifatul kasyifah yang menerangkan tentang seluruh yang diibadahi, yang dipertuhankan selain Allah, bahwa semuanya la burhana lahu bih, tidak ada satupun yang memiliki yakni hujjah, kekuatan, burhan, dalil akan sahnya peribadatan kepada selain Allah tadi. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungan atas perbuatannya tersebut, 'inda rabbih, ya, di sisi Rabbnya, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang akan menghisab seluruh perbuatan kita. Kemudian Allah menyatakan, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan meraih falah, tidak akan meraih kebahagiaan, ya, tidak di dunia ini, tidak pula di lebih-lebih di akhirat kelak. Bahwa seandainya pun seakan mereka, ya, seakan bahagia, tidak lebih kecuali kebahagiaannya sifatnya syahwaniyah, yang terkait dengan syahwat semata. Adapun kebahagiaannya hakiki berupa tuma'ninatul qalb, ketenangan hati, ketenangan jiwa, mereka sama sekali tidak akan mendapatkannya, karena namanya ketenangan jiwa yang merupakan kebahagiaan hakiki di dunia ini hanyalah akan didapatkan dengan keimanan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang terhalang dari keimanan sama sekali. Fasammahumullahu kafirina lidu'aihim ma'ahu ghairahu. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menamai mereka sebagai orang-orang kafir dikarenakan perbuatan mereka, yakni berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan berdoa kepada selain Allah berdasarkan ayat ini merupakan kesyirikan, syirik akbar, yang menjadikan seorang jika sebelumnya seorang muslim, maka dengan perbuatan ini menjadi kafir, ya, kufrun akbar. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang yakni kekufuran orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kama taqaddama bayanuh walillahil hamdu wal minnah. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala ya pujian kesempurnaan, wal minnah dan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan semuanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari pembahasan tentang empat jenis syirkul akbar. Ahmad Jibril, apa saja keempat-empatnya? Yang pertama apa? Luqman. Ya, ini baru jenisnya, belum ditanya dalilnya. Ya. Abdullah. Syirkul da'wah. Kedua. Syirkul niyah wal qasd. Ketiga. Syirkul ta'ah. Keempat. Syirkul mahabbah. Baik. Ini empat jenis dari kesyirikan syirik akbar. Qala Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah, an-naw'u tsani min anwa'i syirki syirkun aswar. Jenis yang kedua dari jenis-jenis kesyirikan adalah syirik aswar. Wahwarriya. Di mana ya, yang dimaksud syirik aswar adalah riya. Jadi beliau menyebutkan ini, baik, yakni penafsiran dengan contoh. Contoh di antara syirik aswar adalah riya. Bukan riya ini satu-satunya syirik asghar, bukan demikian. Kemudian yang dimaksud riya ini sendiri yang merupakan syirik asghar, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskannya, ini yasirur riya. Ya, jadi riya yang merupakan syirik asghar adalah riya yang ringan, yang sedikit. Adapun riya yang berat, yang banyak, ya, yang menunjukkan bahwa tidaklah yang menjadi pembangkit, pendorong seorang untuk beramal kecuali, ya, semata-mata ingin dilihat oleh manusia, maka yang seperti ini syirik akbar, seperti kesyirikan orang-orang munafikin atau riya orang-orang munafikin. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalil tentang perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa atau siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya. Ayat yang semisal ini diterangkan oleh para ulama, termasuk di antara adillah yang menunjukkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada yaumul qiyamah. Ya, perjumpaan yang mengandung makna di dalamnya, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan shaliha, maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya di atas keridhaan darinya, falyamal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Ya, amalan yang salih, ya, yasluh lil qabul, amalan yang pantas untuk diterima. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan janganlah dia mempersekutukan di dalam peribadatan kepada Rabbnya tersebut dengan sesuatu pun. Taib, ya, sesuatu pun di sini maknanya umum, ya, karena nakirah ya, fi siyakin nahyi, ya, suatu kata yang umum pada konteks larangan. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, sehingga cakupan maknanya umum, sama saja malaikat ataupun nabi ataupun wali ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Qala asy-Syarih rahimahullah, syara'a al-mu'allif rahimahullah taala fi bayan an-naw' ats-tsani min anwa' asy-syirk wa huwa asy-syirkul ashghar. وسمي شركا أصغر لأنه يخالف الشرك الأكبر من أمور. المؤلف رحمه الله mulai masuk menerangkan tentang jenis yang kedua dari jenis-jenis kesyirikan, yakni syirik asghar. Dinamakan syirik asghar dikarenakan kesyirikan ini, kesyirikan jenis yang kedua ini berbeda dengan syirik akbar dari beberapa perkara. Jadi Syarih rahimahullah mengawali penjelasannya tentang jenis syirik yang kedua ini, syirik asghar, dengan mengenalkan kepada kita beberapa sisi perbedaan ya, antara syirik akbar dengan syirik asghar. Minha, di antaranya, annahu la yujibul khuluda fin nari kal akbar, bahwa syirik asghar ini tidaklah mewajibkan pelakunya untuk al khulud fin nar, kekal di dalam neraka, ya, tidak seperti syirik akbar. Adapun syirik akbar ya, yang menjadikan dengannya seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar walaupun satu kali ya terjadi padanya, menyebabkan tercabutnya keimanan dari hatinya sampai ke akar-akarnya, sampai ke pokok, dari pokok keimanan, menjadikan tidak tersisa keimanan sedikit pun di dalam hatinya ya, sehingga tidak ada faktor yang menjadikan dia bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun ya, keimanan yang ada pada hati seorang hamba ya, ini akan bisa mengeluarkan hamba tadi dari neraka Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki untuk mengazab hamba tadi dengan kemaksiatannya. Adapun orang-orang kafir, karena tidak ada keimanan pada hati mereka sedikit pun, maka mereka kekal di dalam neraka. Jadi ini sisi yang pertama, perbedaan antara syirik asghar atau syirik akbar dengan syirik asghar. Bahwa syirik akbar menyebabkan kekekalan pelaku kesyirikan tersebut di dalam neraka, adapun syirik asghar tidak menyebabkan yakni pelakunya kekal di dalam neraka. Kemudian wa minha, di antara perbedaan yang lain yang kedua, annahu la yuhbitu jami'al a'mali wa innama yuhbitu al-'amal alladhi qaranahu faqat aw yankusu thawab al-'amali. Di antara perbedaan yang kedua adalah bahwa kesyirikan syirik asghar ini tidaklah menggugurkan seluruh amalan. Ya, berbeda dengan syirik akbar. Adapun syirik akbar, seorang yang terjatuh di dalamnya maka seluruh amal salih yang setelah dia upayakan menjadi gugur, tidak tersisa sedikit pun. Ini bahayanya syirik akbar. Wa innama yuhbitul amal alladhi qaranahu faqat. Syirik asghar ini hanyalah menggugurkan amalan yang diikuti atau disertai ya dengan kesyirikan ini saja. Jadi amalan yang rusak ya, yang gugur adalah amalan yang masuk padanya syirik asghar ini saja. Adapun amalan-amalan yang lainnya maka tidak terpengaruh dengan kesyirikannya syirik asghar ini. Atau andai pun tidak gugur maka berkurang amalannya ya, berkurang pahala amalan hamba tadi dengan sebab masuknya syirik asghar tadi. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian wa minha, di antaranya yakni perbedaan yang ketiga, anna sahibahu ma'aluhu ilal jannah sawa'un udziba aw lam yu'adzab bi khilafil akbar. Perbedaan yang ketiga bahwa pelaku kesyirikan syirik asghar ma'aluhu ilal jannah, bahwa tempat kembalinya adalah ke jannah. Sama saja dalam hal ini ya, dia udziba ya, disiksa, au lam yu'adzab, atau dia tidak disiksa terlebih dahulu ya, karena sebagaimana diketahui dan permasalahan syirik asghar ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah masuk dalam cakupan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ataukah masuk dalam keumuman yakni kaba'irudz dzunub yang itu tahtal masyiah ya, yang itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya yakni tidak mengazab karena perbuatan syirik asghar ini ya, mungkin juga Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Dan dalam hal ini Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau ya, memilih pendapat yang menyatakan bahwa syirkul asghar ini masuk dalam cakupan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih ya, menunjukkan bahwa pelaku dari perbuatan syirik asghar pun tidak diampuni, maknanya akan diazab ya di dalam neraka, hanya bedanya ya tidaklah kekal sebagaimana akibat dari perbuatan syirik akbar. Kemudian ila ghairi dzalika minal furuq minal fawariq, dan perkara-perkara yang lainnya di antara perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar ya, termasuk di antara perbedaannya bahwa syirkul akbar mukhrijun minal millah, bahwa kesyirikan syirik akbar ini mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama Islam ini. Berbeda halnya dengan syirik asghar, pelakunya masih dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian wa ta'rifuhu, adapun terkait dengan definisi dari syirik asghar, huwa ma dzakara huwa ma dzukira fin nususi annahu syirkun. Definisinya dari syirik asghar adalah apa-apa yang disebutkan di dalam nas-nas annahu syirkun. Ya, apa yang disebutkan, jadi apa saja yang disebutkan dalam nas bahwa perbuatan tersebut merupakan kesyirikan, walam yasil ila hadis syirkil akbar, tetapi tidak sampai pada batas kesyirikan syirik akbar. Ya, maksudnya bahwa perbuatan apa saja yang di dalam nas Alkitab ataupun as-sunnah, ya, disebut bahwa perbuatan itu kesyirikan, tetapi tidak sampai pada batas syirik akbar, maka inilah definisi dari syirik asghar. Baik. Dan ini salah satu di antara ta'rif definisi yang datang dari para ulama. Ya, sebagian menyebutkan dengan ta'rif yang lebih umum. Kalau ini kan dibatasi dengan yang di dalam nas Alkitab as-sunnah ada penyebutan syirik, lafaz syirik. Tetapi tidak sampai pada batas syirik akbar. Adapun ta'rif yang lain, yakni kullu ma yatawassalu bihi ila syirkil akbar. Ya, setiap apa saja yang akan menyampaikan kepada syirik akbar. Walaupun di situ tidak ada penyebutan tentang perkara tersebut syirik. Ya, tidak ada lafaz yang menunjukkan bahwa itu adalah yakni lafaz syirik. Ya, tidak ada lafaz syirik pada nas tersebut, tetapi itu merupakan sarana yang akan menyampaikan kepada kesyirikan syirik akbar, maka masuk dalam cakupan syirkul asghar. Ini tentang definisi syirik asghar. Dan insyaallah ta'rif yang kedua, ini ta'rif yang asmal, yang lebih mencakup. Ya. Jadi setiap apa saja yang akan menyampaikan kepada syirik akbar, maka itu merupakan syirik asghar, meskipun tidak ada lafaz yakni syirik pada nas yang menjelaskan tentang perbuatan tersebut. Baik, kalau syirik akbar, ya Bashir, apa pengertiannya syirik akbar? Ja'far, syirik akbar, saya kan syirik asghar sudah. Ya, murojaah mundur. Abbas, apa syirik akbar? Pak Salim, syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka, ini akibat. Sekarang definisi pengertian dari syirik akbar itu apa? Apa Umar? Baik, ya, bahasa Arabnya ya. Ta'rifnya betul, ya. Siapa yang bisa menerjemahkan ke bahasa Arab? Bisa? Baik. Ya, ta'rif syirik akbar adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Jadi memalingkan salah satu saja, ya, tidak mengharuskan seluruhnya. Salah satu di antara bentuk di antara ibadah, ya. Apa saja yang itu masuk dalam cakupan ibadah kepada selain Allah, ini merupakan syirik akbar. Baik, ya, bisa dirujuk tentang ta'rif ini pada Al-Qaulus Sadid, ya, syarah Kitab Tauhid lil Imam As-Sa'di rahimahullah. Kemudian wahuwa a'zamu dhunubi ba'da syirkil akbar, dan syirik asghar ini adalah dosa yang paling besar setelah syirik akbar. wa akbaru minal kabair. Ya, dan nilai dosanya lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Jadi seorang terjatuh ke dalam syirik asghar. Ya, misal seorang riya, dan definisi Al-Imam Ibnu Qayyim yasir riya. Ya. Riya yang ringan. Seseorang ingin ibadah kepada Allah, di sisi yang lain dia juga ingin disanjung, dipuji oleh manusia, maka nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar, ya, dibandingkan dia melakukan perbuatan zina, liwat, dan berbagai kabair dzunub, berbagai perbuatan dosa-dosa besar. Ini bahayanya syirik asghar. Hatta inna ba'da ahli al-ilmi, sampai-sampai sebagian di antara ahli al-ilmi, di antara para ulama, yakhtaru, memilih pendapat, anna man mata ala syirkil asghari, bahwa siapa saja yang meninggal di atas kesyirikan syirik asghar, qabla taubah, yani qabla taubati minhu, sebelum dia bertaubat dari kesyirikannya tersebut, dia terjatuh ke dalam syirik asghar, ya, kemudian belum sempat bertaubat darinya, contoh terjatuh ke dalam riya, semisalnya terjatuh ke dalam sum'ah, yani beramal ingin supaya orang mendengar, ya, amalan dia seperti qiraatul Quran atau yang semisalnya terkait dengan pendengaran, kemudian dengan itu orang memujinya. Bahasa orang yang meninggal di atas kesyirikan syirik asghar ini, sebagian ulama berpendapat annahu la budda min dukhulihi annar wa ta'dhibihi ala qadri syirkihi, maka suatu kemestian untuk dia masuk ke dalam neraka dan dia diazab di dalam neraka tersebut ala qadri syirkihi, sesuai dengan kadar kesyirikannya. Ini sebagaimana yang sudah diisyaratkan sebelumnya, ini diantaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau, ya, memilih pendapat ini. Ini menunjukkan sekali lagi bahayanya, ya, syirik asghar. Ya, jika syirik asghar demikian bahayanya, bagaimana lagi dengan syirik akbar? Oleh karena itu, di antara doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, doa perlindungan dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian dasar mereka, para ulama yang memilih pendapat ini, kama huwa zahirul ayah, sebagaimana ini yang nampak, ya, makna yang bisa langsung dicerna atau dipetik dari ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan ayyushraka bih, untuk dosa dipersekutukan dengannya sesuatu, ya, dan ini, ya, umum maknanya, ya, mencakup jamnya syirik akbar dan syirik asghar. Walakinnahu la yukhalladu finnar, akan tapi, ya, kesyirikan syirik asghar ini tidaklah menjadikan pelakunya dikekalkan di dalam neraka. Dan ungkapan yang semisal ini, yakni tidak dikekalkan dan semisalnya, jangan sampai menjadikan, yakni diri kita meremehkan masalah tersebut, karena yang namanya azab neraka sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang dahulu ketika hidup di dunia, ya, bergelimang dengan berbagai kenikmatan, kemewahan duniawiyah, kemudian hamba tadi dicelup di dalam neraka satu kali celupan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan, maka dijawab oleh orang tadi, tidak ya Rabb, aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali. Menunjukkan kepada kita bahwa nikmat duniawiyah yang hamba tadi bergelimang dengan berbagai kenikmatan tersebut hilang, ya. Apa yang dia rasakan tersebut hanya dengan satu kali celupan di dalam neraka. Bagaimana lagi dengan mereka yang tinggal di dalam neraka demikian lama, bahkan kekal tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Kemudian bal ma'aluhu ilal jannah, bahkan kembalinya hamba tadi adalah kepada jannah, ya. Ini pelaku syirik asghar apabila Allah Subhanahu wa taala yakni mengazabnya, menyiksanya dalam neraka, maka tidaklah kekal di dalam neraka, mereka akan dikembalikan ke jannah. Kama huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar termasuk di dalamnya yakni syirkul asghar, syirikan yang kecil, ini tidaklah mengekalkan pelakunya di dalam neraka, mereka akan dikembalikan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Kemudian amma tafsir Syekh rahimahullah li syirkil asghar birriya, adapun penjelasan Syekh al-Muallif Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah terhadap syirik asghar, beliau mendefinisikan birriya dengan riya, ya. Fadalilu ala dzalika, maka dalil akan perkataan beliau rahimahullah, ya, mendefinisikan syirik asghar dengan riya, ma rawahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Mahmud ibn Labid, ya. Kita kenal nama Labid, ya. Labid ibn al-A'sam, siapa dia? Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, ternyata putranya, ya, masuk ke dalam Islam. Dan beliau yakni Mahmud ibn Labid termasuk min sigharis sahabah, termasuk dari sahabat-sahabat muda yang ghalibu riwayati, ya. Anil ashab, ya, ya, ya, ini dari kalangan para sahabat yang lainnya, ini mayoritas riwayatnya. Namun riwayat ini, ya, ini yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara hal-hal yang aku takutkan akan menimpa kalian, yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah sadatul awliya, ya, pimpinan para wali, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara perkara yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Qalu, kata para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah syirik asghar itu ya Rasulullah? Ya, para sahabat, orang-orang yang perhatian, ya, dengan apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih ini konteksnya perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menimpa umatnya, akan menimpa para sahabatnya. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, basyirik asghar adalah riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, idza jazan nasa bi'amalihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat, ketika dia membalas manusia atas amal-amal mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jaza'a. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya di dunia, ya, ingin untuk dilihat oleh mereka. Fanzuru, lihatlah, hal tajiduna indahum jaza'a. Lihatlah, apakah kalian mendapati di sisi mereka ada balasan, ada pahala, ya, untuk diri-diri kalian. Sayyid, hadis ini, hadis yang sahih, yang di dalam ta'liq, disahihkan oleh para a'imah, di antara mereka, Syekh Al-Albani rahimahullah, di dalam silsilah al-hadith as-sahihah. Baik, ini yang kita baca untuk sementara, insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.